إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para jemaah sekalian ya alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya majlis kita masih dalam pembahasan ya at-tadhhib fi adillati matil ghayati wat taqrib majlis yang ke-16 16 masih melanjutkan tentang at-tayammum. Qala al-qadhi Abu Suja' 'an at-tayammum wa syara'it at-tayammumi khamsatu asya'. Ya, syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Wujudul 'udhri bi safarin aw maradin. Ya, adanya uzur baik itu safar atau sakit. Wa dukhulu waqti shalah. Ya, dan sudah masuk waktu sholat sehingga tidak boleh dia tayammum sebelum masuk waktu sholat. Wa talabul ma'i wa ta'adduru isti'malihi. Ya, dan dia sudah mencari air terlebih dahulu dan atau ya dia tidak mampu menggunakan air, airnya ada tapi tidak mampu menggunakan air. Wa i'wazuhu ba'da talabi. Ya, dan dia ya tidak mendapatkannya setelah mencarinya, tidak mendapatkan air setelah dia mencari air. Ya, ini sudah kita jelaskan. Demikian pula ketika ada penghalang antara dirinya dengan air, ya seperti ya ada binatang buas di tempat air atau ada jurang ya yang memisahkan yang begitu dalam antara dia dengan air. Ya, atau jarak air itu kalau dia mengejar jarak air keluar waktu sholat, nah, itu pun ya dibolehkan untuk tayammum. Waturabu tahiru lahu gubarun, fa'in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Ya, dan syarat yang kelima tayammumnya adalah dengan tanah yang suci. Lahu gubarun, yang dia memiliki debunya, memiliki serpihannya, ya memiliki serpihan. Jika dia dicampuri oleh ya jilsun, itu sejenis ya kapur, ya dia bukan tanah, auramlun atau pasir lam yuzi, maka itu tidak mencukupi, ya tidak bisa untuk tayammum, tidak bisa untuk tayammum. Wa faraidu arba'atu asya, an-niyyatu wa mas'ul wajhi wal yadain ma'al mirfaqain wat tartib. Ya, fardu tayammum ada 4 hal. Yang pertama adalah niat, ya, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga ya mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Ya, ini tentang tayammum. Ya, wa fihi al-baqi min hadha al-kalam. Terakhir kemarin kita ya belum kita bahas tentang tanah. Ya, dalam mazhab Syafi'i ya dan beberapa ulama lainnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Az-Zahiri dan Imam Ibnu Munzir disyaratkan tayammum dengan tanah. Ya, dengan tanah yang suci. Ya, disyaratkan dengan tanah yang suci. Dalilnya dari mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Ya, maka tayammumlah dengan sa'id thayyib. Ya, sa'id yang bagus. Ya, yang thayyib, yang suci. Apa maksud sa'id? Ya, Imam Syafi'i yang beliau merupakan imam ahli lughah, ahli bahasa Arab, ya, Imam Syafi'i menjelaskan makna kata thayyib itu adalah turabun dzu ghubar. Ya, turabun dzu ghubar. Tanah yang memiliki debu, serpihan-serpihan. Ya. Jadi ditafsirkan secara bahasa Arab ya bahwa sa'id itu maknanya adalah tanah. Dan Imam Syafi'i tidak bersendirian dalam menafsirkan hal tersebut. Ya, beliau sudah ada salafnya. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh ya Abdullah bin Abbas bahwa makna as-sa'id turabul harfi. Ya, sa'id itu maknanya adalah tanah ladang. Tanah yang bisa untuk dicocok tanam. Itu makna sa'id. Ya, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud bahwa sa'id at-turabul ladzi yaghbar. Yani apa? Turabu dzubar setara ya, tapi ini dalam bentuk fi'il saja. Yani tanah yang berdebu, memiliki serpihan-serpihan. Ya, maka penafsiran sa'id dengan tanah yaitu sudah didahului oleh ya beberapa sahabat. Ya, beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Maka disyaratkan ya tanah. Ya, sebagian ulama seperti Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah bahwa tayamum boleh dengan kullu ma ala wajhil ard, segala yang ada di muka bumi itu boleh untuk tayamum. Ya, mazhab Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan lainnya, ya, mereka boleh dan mereka ada ya wajhul istidlal ya tersendiri. Ya, Imam Syafi'i yang menjelaskan secara bahasa, ditambah lagi ya pensyaratan tanah ini dikuatkan oleh hadis. Ya, diwakilkan oleh hadis dari Hudzaifah bin Yaman, ini tidak ada di sini ya. Hadisnya ada di Sahih Muslim. Ya, dari Hudzaifah bin Yaman, Nabi SAW bersabda, "Fuddilna ya 'alan nasi bi thalath." Ya, kita diberi keutamaan ya dari manusia-manusia, kaum-kaum yang lain itu dengan tiga hal. Ya, dengan tiga hal. "Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah." Saf kita dijadikan sebagaimana safnya malaikat, yakni ya diperintahkan agar bersaf sebagaimana malaikat. Ya, di hadis yang lain bahwa malaikat kanu yatarasuna fis shufuf. Para malaikat itu rapat dalam ya safnya. Kalau kebanyakan fi'il amarnya at-taswiyah, sawwu shufufakum, lurus. Yang itu mencakup lurus dan rapat. Ya, pembahasannya itu di bab yang lain, insyaallah di bab salat. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida. Ya, dan bumi seluruhnya dijadikan bagi kita masjid. Bumi seluruhnya dijadikan bagi kita masjid. Lafaz bagian kedua ini yang jadi dalil Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah bahwa seluruhnya Nabi SAW bersabda wa ju'ilat al-ardu ya kulluha lana wujudlah lana ardu kulluha masjida, seluruh bumi dijadikan sebagai masjid, berarti masjid itu suci. Ya, ini jadikan dalil seluruh bumi suci, berarti juga bisa untuk bersuci. Ya, tapi Imam Syafi'i mengambil bagian yang akhir, wujudlah turbatuha lana tahura. Ya, dan dijadikan turbah itu ya isim mufrad ya bita'il manbutah, dijadikan tanahnya bukan seluruh bagian bumi tapi bagian bumi yang wujudnya tanah. Ju'ilat turbatuha lana tahura, dijadikan tanahnya ya pensuci bagi kita, alat untuk bersuci bagi kita. Ini yang jadi ya dari Imam Syafi'i ya bahwasanya disyaratkan tanah ya. Bahkan ya kalau dalam tafsilnya, jika tanah itu ya tanahnya seperti apa sih? Apapun jenis tanahnya, mau yang warna merah, hitam, intinya tanah yang bisa menumbuhkan tanaman. Tanah yang bisa menumbuhkan tanaman. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i, famsahu tayyib, famsahu fatayammamu sa'idan tayyiban. Tayyiban di situ ada khilaf juga tentang makna tayyib. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan itu tahir, tanah yang suci. Imam Syafi'i menafsirkan bahwa ya, tayyiban di situ sifat khusus tanah. Yakni tanah yang bisa menumbuhkan tanaman. Dalilnya mana? Ditafsirkan oleh ayat yang lain, surat Al-An'am. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Ya, negeri tanah yang tayyib, ya, ayat ini menafsirkan makna tayyib. Ya, tanah yang tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Tanah yang tumbuh tanaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah. Ya, ulama itu kalau menafsirkan tidak sembarangan ya. menafsirkan ayat dengan ayat. Ya, kalau tidak ayat dengan hadis, ya, ayat dengan lugah bahasa Arab, ya, bukan asal tafsir. Ya. Thayyib ditafsirkan oleh ayat al-an'am. Yakhruju nabatuhu, yakni tanah yang menumbuhkan tanaman, apapun macam tanah tersebut. Ya, maka itu bisa untuk tayammum. Ya. Fa'in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Jika tanah tersebut bercampur dengan sesuatu yang sesuatunya itu bukan tanah, ya, sesuatunya itu bukan tanah, atau sesuatu yang sifatnya buatan, ya, sesuatu yang sifatnya buatan. Seperti apa kalau di sini contohkan, ya, jisun itu sejenis kapur, ya, aw ramlun atau pasir, ya, wallahu a'lam. Kalau dalam pasir ini ada khilaf antara ulama Syafi'iyah. Ya, ada khilaf sebagian, ya, ulama Syafi'iyah masih ada yang membolehkan pasir, sebagian tidak membolehkan, sebagian memperinci. Ya wallahu, ya, kenyataan yang kita dapati di pasir itu ada tumbuhan. Ya, ada tumbuhan gurun. Ya, dan itu keadaan alaminya memang wujud pasir. Ya, kecuali kalau pasir yang buatan seperti pasir toko bangunan, ya, itu sudah buatan. Kalau buatan tidak bisa. Ya, kalau buatan tidak bisa. Tanahnya itu alami. Tanah pasirnya pun jenis tanah pasir alami. Ya, ulama Syafi'iyah yang masih membolehkan pasir. Jika sudah bercampur tanah dengan yang lain, maka itu tidak mencukupi. Tidak bisa. Ya, tidak bisa untuk tayammum. Sekarang masalahnya bagaimana? Ya, ini tafri', ya, pencabangan. Tidak ada di kita. Bagaimana kalau kita safar? Ya, kita safar. Dimanapun keadaannya, jika bisa dengan air, maka wajib dengan air. Jika tidak bisa dengan air, bagaimana? Ya, misalnya apa? Di bis. Tapi kalau bis, masih bisa turun. Ya, begitu pula kereta api. Masih mungkin untuk, ya, ada juga kamar mandinya. Ya, ada kamar mandinya. Dan jeda itu masih bisa untuk turun, berwudu sejenak. Kalau stasiun besar itu agak lama, 10 menit. Sekedar berwudu itu bisa. Tapi bagaimana misalnya pesawat? Ya, pesawat. Kalau pesawat itu ada air. Tapi ada kalanya sedikit. Ya, mungkin juga habis barangkali. Misalnya dia habis. Bagaimana di pesawat? Airnya habis. Sedangkan madzhab Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama lainnya mensyaratkan tanah. Ada tanah gak di pesawat? Hah? Ada gak? Karpet. Karpet itu tanah bukan? Hah? Bekas, ya, telapaknya ada serpihan-serpihan tanah. Ya, maka tentang ini wallahu alam, ya, dinukil oleh ya Imam, ya, Imam Al-Buyuti dalam mukhtasarnya. Ya, Imam Syafi'i berkata, "La yatayammamu illa bis-sa'id al-makhluq ghayra mughayyar bisin'atin 'amma khuliqa 'alayh." Ya, tidak boleh tayamum kecuali dengan sa'id, dengan tanah sesuai dengan keadaan ciptaan aslinya yang dia tidak berubah dengan, ya, perubahan sengaja, sin'ah, perubahan dengan sengaja dari keadaan aslinya. Ya. Bitadkhi aw ghairihi mimma yuzilu anhu isma sa'id. Baik itu perubahannya dengan dimasak, dipanaskan, atau dengan cara-cara lainnya yang itu dia merubah namanya secara bahasa Arab dari sa'id menjadi bukan sa'id, ya, seperti tanah liat itu namanya sudah al-fakhar, ya, bukan tanah lagi, dia berubah namanya. Ya, lalu ada, ya, saya ringkas saja bagian, ya, ya, tayammum innama huwa bima ya'alaku fil yadi. Tayammum itu dengan apa yang melekat di tangan, yakni disyaratkan harus ada serpihan-serpihan tanah, serpihan, ya, tanahnya di tangan. Wa kadzalika al-hijarah idza kana 'alayha turab. Batu pun boleh jika di atasnya ada batu yang bertanah. Ya, serpihan-serpihan tanahnya itu boleh. Ya, awil hasa awil tubul ahmar idza kana turabu alladhi 'alayha turaban makhluqan. Ya, begitu pula misalnya kerikil-kerikil, ya, atau sejenis, ya, tanah merah, selama dia ada, ya, tanah di atasnya sesuai asal usul penciptaannya itu boleh. Wa kadzalika dhahrul hasir awil bisat illa an yakuna fi dhalika najasa. Ya, Imam Syafi'i jelaskan begitu pula bagian hasir. Hasir itu sejenis tikar atau bisat. Bisat itu ya, ya seperti karpet permadani juga, kain wujudnya. Ya, wujud kain ya, jika dia selama ada serpihan-serpihan tanahnya itu. Ya, yang dia memang diinjak-injak. Kecuali jika tikar atau ya, sejenis kain yang jadi penutup lantai tersebut ada najis. Ya, jika ada najis maka tidak boleh. Ya. Wallahualam, ya, ini bisa jadi jalan keluar. Ya, ini apa? Ketika di tempat-tempat yang bukan ya, permukaan bumi bertanah, maka lihat bagian ya, karpetnya atau penutupnya. Ya. Karpetnya atau tikarnya atau penutupnya. Jika ada serpihan-serpihan tanah, maka itu bisa, ya, bisa digunakan untuk tayamum. Ya, jadi kalau di pesawat, yang lebih bisa itu bagian karpetnya, karena dia diinjak. Bukan kotor segala macam. Hukum asal itu suci, kecuali kalau ada ya keterangan yang menunjukkan najis seperti bau, ya, melihat wujud fisiknya kotoran, ya, baru itu dihukumi najis. Ya, kalau tidak ada tanda-tanda najis, maka hukum asalnya itu hukum asal mereka menginjak bumi yang biasa, yang suci. Ya, lalu serpihannya ada di karpet. Ya, maka di tempat yang tidak ada permukaan tanahnya, seperti kendaraan itu, dia bukan dengan jok ya, atau dinding pesawat misalnya, ya, bukan. Ya. Ini wallahualam, bahkan tidak ada mazhabnya seperti ini. Kenapa? Karena kalau mazhab selain Imam Syafi'i itu disyaratkan muttasirun bil ard, seperti Imam Malik. Pohon, batu boleh disyaratkan bersambung dengan permukaan bumi, baru boleh. Pesawat kan tidak bersambung dengan permukaan bumi. Wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu-fardu tayammum ada empat hal. Ya, an-niyah, yang pertama niyah. Ya, wa mashul wajhi wal yadain ma'al mirfaqain wat tartib. Ya, mengusap wajah ya dan kedua tangan beserta siku. Wajah, kedua tangan beserta siku dan juga tertib. Ya, dan juga tertib. Dalilnya mana? Ya, dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammumu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Ya, maka tayammumlah dengan ya tanah yang thayyib, ya, yang suci yang bisa menumbuhkan tanaman, dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ya, wajah kalian dan tangan kalian. Ya, fatayammumu faqsudu wa huwa dalilu fardiyatin niyyah. Ya, fatayammamu di situ terkandung niat. Ya, terkandung niat. Karena at-tayammu dalam bahasa Arab maknanya itu al-qasdu. Al-qasdu ila syai. Ya, memaksudkan, menginginkan sesuatu. Ya, di situ sudah terkandung niat. Ya, belum kalau kita pakai dalil niat secara umum, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu ya baru sah jika dia diniatkan. Ya, setiap ibadah begitu pula termasuk toharah dan tayamum, yaitu disyaratkan harus ada niat. Fatayamumu famsahu biwujuhikum, usap wajah. Ya, usap wajah. Wajah yang bagian mana? Seluruhnya. Ya, usap seluruhnya. Ya, seluruh wajah. Batas wajah dari mana sampai mana? Batas wajah panjangnya tempat tumbuh rambut sampai ya, kalau jenggotnya semua bagaimana? Sampai dagu. Lebarnya ya, cuping telinga hingga telinga ya, daging telinga ini hingga daging telinga ya, maka wajah seluruhnya diusap. Wa aydikum, dan kedua tangan kalian. Tangannya sampai mana? Ma'al mirfaqain, sampai kedua siku. Ya, tangan sampai kedua siku. Dalilnya dari mana? Ya, dalam mazhab Syafi'i itu dikiaskan ke wudu. Kenapa? Karena di ayat tayamum tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum, tangan kalian. Sampai mana? Tidak ada batasnya, mutlak. Lalu batasnya sampai mana? Ya, untuk menentukan batasan ini, ya, mazhab Syafi'i mengkiaskan dengan wudu. Kenapa? Karena hakikat tayamum itu pengganti wudu. Yang berlaku pada wudu, ya, juga berlaku pada tayamum, karena dia sebagai penggantinya. Begitu pula dalam hal ini, batasan, ya, batasannya tidak dijelaskan di ayat tayamum, maka batasannya di ayat wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Ya, ditambah lagi, ya, dikuatkan oleh, ya, hadis, ya, hadis dari Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya, ya, hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ya, dan lainnya, Imam At-Tabarani dan lainnya, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain. Ya, bahwa tayammum itu dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan yang kedua, ya, untuk tangan, untuk tangan sampai siku. Ya, demikian dari hadis Abdullah bin Umar. Ya, dan ini diriwayatkan juga Imam Al-Hakim wa athna 'alaihi. Ya, Imam Al-Hakim memuji riwayat tersebut. Ya, tapi ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan beliau jelaskan as-sawabu waqfuhu 'ala Ibnu Umar. Yang lebih tepat, ya, bahwasanya hadis ini mauquf sampai Abdullah bin Umar, tidak sampai Nabi SAW. Tapi itu, ya, hanya perkataan Abdullah bin Umar. Ya, perkataan Abdullah bin Umar. Ya, namun perkataan Abdullah bin Umar dalam bab ini, yang Abdullah bin Umar saja, ya, ketika pipisnya mau haji, dia pipisnya mengikuti tempat pipisnya Nabi SAW. Ya, ini qarinah yang marfu'nya cukup kuat. Walaupun para ulama hadis menghukumi riwayat ini itu mauquf, ya, ya, mensyaratkan sampai siku. Sebagian ulama bahwa tayamum itu cukup sampai telapak tangan saja, ya, cukup sampai telapak tangan. Yang ini berdasarkan ya, hadis yang sahih dari hadis Ammar bin Yasir, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innama yakfika an taqula biyadaika hakada. Sesungguhnya cukup engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Thumma daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa zahira kaffayhi wa wajha. Kemudian Nabi SAW, ya, mengusapkan, ya, tangan kanannya dengan tangan kirinya, tangan kirinya dengan tangan kanannya mengusap wajahnya, ya, mengusap wajahnya. Tangan hanya sampai zahira kaffayh, sampai telapak tangan saja. Ya, dan ini hadisnya, ya, sahih, bahkan lebih sahih daripada riwayat Abdullah bin Umar. Ya. Oleh karena itu, ya, seperti pendapat Imam Atha bin Abi Rabah, ya, Makhul, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, ya, dan Imam Malik, ya, bahwasanya dan qaul qadimnya Imam Syafi'i, tayamum hanya sampai telapak tangan. Ya, tayamum hanya sampai telapak tangan. Ini qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya. Dan sebagian ulama Syafi'iyah lebih menguatkan ini. Lebih menguatkan ini. Kenapa? Karena hadisnya lebih sahih. Ya, hadisnya lebih sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, seperti Imam An-Nawawi yang beliau, ya, lebih dipilih oleh Imam Nawawi, ya, innahu aqwa fid dalil wa aqrabu ila zahiris sunnah as-sahihah. Ya, bahwa ini lebih kuat dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dan lebih, ya, sesuai dengan zahir hadis-hadis yang sahih dalam bab ini. Ya, hadis tayamum ada banyak dan kebanyakannya, ya, hanya sampai telapak tangan. Ya, sampai telapak tangan saja. Ya, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Rifah bahwa dalam bab ini yang lebih tepat, ya, mendahulukan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, sampai telapak tangan saja. Jadi, pahami? Ya, dalil sampai telapak tangan lebih sahih. Lalu bagaimana dalil yang sampai siku? Ya, wallahu alam, ya, mengatakan tayamum sampai siku itu salah, ya, ini pun agak berat. Ini pun agak berat. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dari riwayat mauquf Abdullah bin Umar dikuatkan dengan kias ke ayat wudu, ditambah lagi, ya, diriwayatkan dari hadis Ammar bin Yasir dari jalur yang lain, ya, dari jalur Imam Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abi Abza, dari Ammar, bahwa batasannya sampai mirfaqain, sampai kedua siku, ya. Oleh karena itu yang lebih moderat itu mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik batasan minimalnya itu sampai telapak tangan. Wal afdal ila mirfaqain. Ya. Tapi kalau dia mau sampai siku, maka itu lebih afdal. Ya, wal ikhtiar, yang lebih afdal itu kalau bisa sampai siku. Wallah, ini lebih moderat karena dia menggunakan semua riwayatnya. Ya, memakai semua riwayat. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih sahih sampai telapak tangan. Ya, wat tertib dan juga tertib. Ya, kenapa? Karena itu, ya, lagi-lagi dikiaskan ke wudu. Ya, dikiaskan ke wudu. Sebagaimana disyaratkan tertib pada bab wudu, begitu pula disyaratkan, ya, tertib pada tayamum. ثم قال القاضي أبو شجاع وسننه ثلاثة أشياء التسمية والتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. Ya, sunnah-sunnah tayammum ada tiga perkara. Ya, yang pertama at-tasmiyah, ya, mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Ya, dari mana dalilnya? Lagi-lagi dikiaskan ke bab wudu. Bab wudu dan mandi. Ya, belum lagi hadis secara umum kullu amrin dibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa amtar. Ya, hadis, ya, disunnahkan bismillah secara umum. Ya. Loh, kenapa sih kok pakai kias? Ya, mazhab Syafi'i memang seperti itu. Tidak sebagaimana mazhab sebagian ulama hadis. Mazhab Syafi'i kalau ada sesuatu maskutun anhu, sesuatu yang dia diam, tidak ada nas sharih di situ. Dalil sharih dari Al-Quran atau hadis, maka pakai kias. Walaupun itu bukan keadaan terdesak, bukan keadaan terdesak, intinya didiamkan, tidak ada nas sharih, ya, dari Al-Quran maupun hadis, maka pakai kias. Berbeda dengan mazhab, ya, sebagian ulama hadis seperti Imam Ahmad, ya, dan imam lainnya dari ulama hadis, mereka itu baru mau pakai kias ketika darurat, ya, sedangkan hukum asalnya pakai al-bara'ah al-asliyah. Ya, hukum asal sesuatu, tergantung hukum asal sesuatu itu bab apa. Ya, maka ini dari usul fikihnya saja sudah beda. Ya, usul fikihnya sudah beda. Itu diantara sebab khilaf ulama, ya, perbedaan dalam usul fik. Ya. Maka dalam bab ini, ya, madzhab Syafi'i mengkiaskan ke, ya, wudu dan mandi. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya, ini pun ada hadisnya dari hadis Ammar bin Yasir. Nabi SAW mengusap, ya, tangan kanan terlebih dahulu baru tangan kiri. Ya. Wal mualatu, ya, dan juga, ya, runtut, ya, langsung, langsung setelah wajah langsung dia usap tangan. Ya. Jangan dia menunggu lama, jeda waktu yang lama, tidak. Ya, tapi dia, ya, disunahkan untuk mualat. ثم قال القاضي أبو شجاع والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. Ya, yang membatalkan tayamum, ya, ada tiga perkara. Ada tiga perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama ma'abtalal wudu. Ya, apa-apa yang membatalkan wudu. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Ya, dan melihat air bukan di waktu sholat. Waridda, ya, dan juga murtad. Ya, ini tiga pembatal tayamum. Yang pertama, ma'ab talal wudu, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Ya, ini sudah berlalu ya pembahasannya. Ya, ada 6. Makharaja minas sabilain, yang keluar dari ya depan dan belakang, an-naum ala ghairi hayatil mutamakkin, ya tidur bukan dalam posisi ya duduk yang kokoh, wa zawalul aqli, hilangnya akal, ya wa lamsu rajuli al-mar'atal ajnabiyyah, ya lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa ada pembatas, wa massu farjil ardami, yang menyentuh kemaluan bagian depan, wa massu halaqati duburihi ala jadid, yang menyentuh ya duburnya berdasarkan qaul jadid. Ya, kalau ditambah sebagian qaul ulama Syafi'iyah juga memakan daging unta. Ya, makan daging unta walaupun itu ya furu' dari mazhab Imam Ahmad, tapi dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, dikuatkan oleh Imam An-Nawawi karena hadisnya sahih, dua hadis dalam bab tersebut. Ya, maka itu juga pembatal tayamum. Semua yang membatalkan wudu otomatis ya membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, ya, dan juga membatalkan tayamum melihat air, melihat air bukan di waktu salat. Ya, melihat air bisa terjadi sebelum salat, sudah tayamum sebelum salat melihat air batal. Fi ghairi waqti shalah, bukan di waktu salat. Bisa melihat air setelah salat. Kalau melihat air setelah sholat, tayamumnya batal, harus dia menyentuh air untuk sholat yang berikutnya juga batal otomatis setelah sholat. Ketika sholat, nah baru itu ada penjabarannya. Ya. Ketika melihat air sedang sholat, secara hukum asal ya, itu tidak batal. Ya. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan ibadah dan thaharah pertamanya itu sudah mencukupi. Ya, walaupun nanti madhab Syafi'i ada penjabaran lagi. Ya, ketika melihat air ya bukan di waktu sholat. Yang ini berdasarkan ya hadis ya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala inna as-sa'id at-tayyiba tahurul muslim wa in lam yajlid ma 10 sinin. Ya, sesungguhnya as-sa'id at-tayyib, tanah yang suci yang bisa menumbuhkan itu tahurul muslim, ya alat pensuci bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Ya, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Faida wajad al-ma'a fal yumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun. Ya, jika dia mendapatkan air maka hendaknya dia sentuhkan air tersebut kepada kulitnya. Ya, maka itu adalah lebih baik. Ya, bahkan ini harus ya, harus dia menyentuh ya air, memakai air. Ya, hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya ya, sebagai nushah ya. Nuskhah Tirmizi ada khilaf dalam hukum hadis ini. Sebagian nuskhah katakan hadis ini hasan, ya sebagian nuskhah mengatakan hadis ini hasanun sahih. Ya. Kalau hasan dalam perkataan Imam At-Tirmizi itu lebih kepada hasan li ghairihi. Sedangkan hasanun sahih ya itu ulama berbagai macam penafsiran, tapi intinya sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal bahwa hasan sahih itu lebih kuat daripada hasan saja, yang dikomentari hasan saja atau yang dikomentari sahih saja ya, atau yang dikomentari sahih saja, maka itu perbedaan hukum sebenarnya. Tapi wallahu alam hadis ini tidak kurang dari derajat hasan ya, dan masih bisa terpakai ya, masih bisa dijadikan hujjah ya. Maka ketika mendapatkan air ya wajib dia menyentuh air ya. Dari Imam At-Tirmidzi jelaskan wa huwa qawlu 'ammatil fuqaha, ya, dan ini pendapat kebanyakan para fuqaha, annal junuba wal haidha idza lam yajid al-ma' tayammama wa sallaya, bahkan orang yang junub dan haid, begitu pula yang berhadas kecil, jika dia ya tidak mendapatkan air maka dia tayammum dan salat. ya, tayamum dan boleh sholat dengan tayamum tersebut. Wabihi yaqulu Ats-Tsauri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, ini pendapat ya para imam seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, ya, hampir-hampir disepakati. Ya, hampir-hampir disepakati dalam bab ini. Tapi ini tadi, melihat air sebelum sholat wajib dia pakai air. Melihat air setelah sholat maka dia wajib pakai air untuk sholat yang berikutnya. Bagaimana jika dia melihat air ketika sholat? Ya, ketika sholat, ya, kalau dalam madhab Syafi'i itu diperinci, dilihat tayamumnya dalam keadaan mukim atau safar. Kalau dalam keadaan musafir, maka tayamum tersebut sudah mencukupi dan dia lanjutkan saja sholatnya. Lanjutkan sholatnya dan sholatnya itu sah, ya, dan dia tidak perlu mengulang. Ya, tidak perlu mengulang. Kenapa? Karena ini ya ibadatun tughnihi 'anil qada. Ya, ibadah yang mencukupkannya dari qada. Berbeda dengan kalau tayamumnya dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim, ya, maka jika dia ya melihat air dalam keadaan mukim, ya, sholat yang tersebut batal alas sahih, ya, menurut yang lebih sahih dalam madhab Syafi'i, ya, dan dia wajib qadha, ya, dan dia wajib qadha dan wajib untuk mengulangnya kalau dia dalam keadaan mukim. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ini yang dalam madhab Syafi'i membedakan antara keadaan musafir dengan keadaan mukim. Ya. Tapi untuk membedakan ini, ulama saya pun belum ya, mendapatkan dalil yang secara khusus. Kenapa keadaannya dibedakan? Kecuali secara qarinah. Yakni apa? Qarinah musafir itu memang fuqdanul ma. Ya, nihaiyan. Memang benar-benar tidak ada air sama sekali. Sedangkan keadaan mukim itu dia tidak ada airnya berdasarkan zonun ghalib, dugaan kuat. Jadi masih tidak tertutup kemungkinan ada air. Karena itu masih di negerinya, masih di negerinya. Dia sholat dalam keadaan tayamum itu berdasarkan toharah yang sah secara dugaan kuat. Ternyata dugaannya lemah dengan adanya air, ya, ketika di tengah sholat. Walau mungkin dari nazar seperti ini dikatakan yang tayamum sholat orang yang mukim itu batal. Ulang, tafadhol, mengazan terlebih dahulu. Allahumma Lanjutkan bahwa di antara pembatal tayamum adalah murtad. Ya, murtad. Kenapa murtad itu batal? Ya, li faqdin niyyah. Karena ya tayamum tadi disyaratkan niat. Ya. Disyaratkan padanya niat. Dan niat orang kafir itu batal. Niat orang kafir itu tidak sah. Ya, la tashihu niyyah 'an kafir. Niat orang kafir itu tidak sah. Ya, maka tayamumnya menjadi batal dengan dia murtad. Ya, kalau beda ini mazhab yang mengatakan tayamum itu mubih. Ya, tayamum itu sebagai pemboleh untuk melakukan ibadah yang disyaratkan padanya thaharah. Ya. Wa sahibul jaba'ir yamsahu 'alaiha wa tayammamu wa yusalli wala i'adata alaihi in kana wada'aha ala tuhrin. Orang yang memakai al-jabair, al-jabair itu al-jabirah, ya, sejenis perban, luka, penutup luka, ya, lukanya ditutup dengan sesuatu, ya, ditutup dengan sesuatu. Yang sahu alaiha, maka dia mengusap, ya, mengusap di atas perbannya. Apakah dengan air? Jika tidak mudarat, maka harus dengan air. Jika kalau ada air itu memudorati lukanya, lebih lambat sembuhnya atau bahkan menimbulkan kematian, maka tidak harus pakai air. Isyarat saja. Wa tayammamu, dan dia bertayamum dan salat. Ya, dan dia salat. Wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Dan dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya jika dia meletakkan perbannya itu di atas suci, di atas toharah. Sudah bersuci terlebih dahulu. Ini keadaan orang yang memakai perban. Ya, orang yang memakai perban disyaratkan apa? Sebelum perbannya dipakai, dia punya toharah. Baru dia boleh mengusap di atas perbannya. Kenapa? Kiasan alal masyi alal kufay, dikiaskan ke mengusap khuf. Loh, dikias apa jami'nya? Kilahuma mashun. Dua-duanya sama-sama bab mashun. Bab mashun. Bab mengusap. Mengusap dengan tangan yang basah. Ya, sama-sama mengusap dengan tangan yang basah. Ya. Maka disyaratkan untuk boleh mengusap sebelum pakai perban, dia punya toharah terlebih dahulu. Ya, baru dia boleh mengusap. Yang dia mengusap bagian lukanya dan juga tayamum. Kalau dia punya hadas besar, ya, maka dia mandi. Mandinya bagaimana? Cuci bagian yang tidak ada luka. Dicuci bagian yang tidak ada luka. Bagian yang ada luka diusap, kemudian ditutup dengan tayamum. Itu kalau hadas besar. Kalau hadas kecil, wudu, ya sudah, dia cuci anggota wudu. Yang tidak ada luka, yang ada luka diusap, kemudian dia tayamum. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari hadis ya, dari riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, kharajna fi safarin, ya, kami keluar, ya, dalam suatu safar, fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi, lalu ada orang yang tertimpa batu di kepalanya, ya, sehingga melukai kepalanya, thumma ihtalama, kemudian dia mimpi basah, fasala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, kemudian dia ada luka di kepalanya. Dia bertanya kepada para sahabat ketika itu, apakah kalian menganggap saya memiliki rukhsah untuk tayammum? Qalu ma najidu laka rukhsatan, ya, kami tidak mendapati ada rukhsah bagi kamu. Wa anta taqdiru ala al-ma, sedangkan engkau mampu untuk pakai air. Kepalanya ada luka, ya. Sujjah itu, ya, ada dalam bahasa Arab urutan-urutan luka. Sujjah itu firas, ya, luka di kepala. Ya. Dijawab tidak ada rukhsah, faghtasala faman. Lalu dia mandi dan dia meninggal. Ya, falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika, ukhbira bidzalika. Ketika datang kepada Rasulullah SAW dikabarkan tentang hal tersebut. Ya. Lalu Nabi SAW marah. Ya. Qataluhu qatalahumullah. Ya. Ala tashala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayyi as-su'al. Ya, mereka telah membunuhnya. Yang berfatwa salah itu telah membunuhnya. Qatalahumullah. Ya, semoga Allah celakakan mereka. Ya, di sini faedah bahaya berfatwa tanpa ilmu. Ya, berbicara masalah agama tanpa ilmu berbahaya, dosa besar. Ya, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu. Ya, bicara atas nama Allah tanpa ilmu, dosa besar. Ya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui? Ya, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, obat dari kebodohan adalah bertanya. Innama, ini jadi dalilnya di bagian yang kedua. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba jurhahu thumma yamsaha 'alaihi wa yaghsilu wa yaghsila sa'ira jasadihi. Sungguh dia cukup, ya, untuk tayammum dan dia menutup bagian lukanya, kan di kepala. Ya, menutup bagian lukanya dan mengusap di atas lukanya dan mencuci seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya yang tidak ada luka dicuci pakai air. Yang ada luka diusap bagian atas luka. Kemudian dia juga ada tayamum. Ya, menggabungkan antara al-mashu wal-ghuslu wat-tayamum. Ya, cucian, usapan dan tayamum. Dalilah hadis ini. Ya, dan ini, ya, dipakai, hadis yang dipakai oleh, ya, banyak ulama, diantaranya juga oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ulama lainnya. Walaupun memang hadis ini ada pembicaraan tentang kesahihannya, ya, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan, ya, imam yang lainnya, ya, itu dari jalan Zubair bin Khuraid, dari jalan Zubair bin Khuraid, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir. Ya, sedangkan Zubair bin Khuraiq ini dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni laisa bil qawi. Ya, dia tidak kuat. Ya, bukan rawi yang kuat. Ya. Dan juga yang dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Azim Abadi, ya, bahwasanya sudahlah dia tidak kuat khalafa sa'ira man rawa an Atha. Ya, fi riwayati hada. Dia menyelisihi para ashab Atha bin Abi Rabah. Dalam meriwayatkan ini, kok hanya dia saja yang pakai tambahan ini? Pakai tambahan tata cara tayamum, usap plus cuci tubuh yang lainnya. Hadis ini asalnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah dengan jalan yang banyak, tapi tidak ada tambahan itu tadi. Inna makana yakfihi, tidak ada. Yang ada tambahan riwayat itu hanya dari jalan Zubair bin Khuraid. Ya, maka dari sini baru, ya, ada, ya, pembicaraan kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengamalkan hadis ini. Loh, kenapa diamalkan? Kan rawinya dhaif. Ya, rawi dhaif itu apa sih? Rawi dhaif itu apa? Hah? Apa? Hah? Hah? Ya, iya, tidak thiqah. Rawi dhaif ya dia punya riwayat, tapi dia punya riwayat-riwayat yang salah, ya. Dan riwayat salahnya itu sehingga sampai tingkat dia tidak ditolerir, sehingga menjadi dhaif. Sedangkan sahih, rawi yang hadisnya sahih itu tidak tertutup kesalahan, tapi kesalahannya hanya 1-2 sekian, masih tetap dihukumi thiqah. Rawi hadis yang hasan pertengahan, kesalahan yang lebih banyak dari rawi yang thiqah, tapi tidak sampai jatuh ke derajat dhaif. Jadi rawi dhaif itu salah semua tidak riwayatnya? Tidak salah semua. Rawi dhaif itu riwayatnya tidak salah semua. Dan ini ketahuan kalau di kitab-kitab yang besar, ya, seperti ad-du'afa, ad-du'afanya Ibnu Adi, itu rawi dhaif semua, tapi ada riwayat yang mustaqimah, ada riwayat yang dhaif, yang dia salah, tapi ada riwayat yang benar. Kalau di kitab-kitab besar itu ketahuan, tapi saya belum sempat ngecek khusus tentang rawi ini. Ya, wallahu alam ala kulli hal, ya, madzhab Imam Syafi'i mengamalkan lafaz ini, menjamak, ya, antara tayamum, usapan dan cucian. Ya, kalau madzhab Abu Hanifah, kalau bagian lukanya sudah lebih banyak, langsung pindah ke tayamum. Langsung pindah ke tayamum. Ya, atau mazhab lain yang dia tidak pakai hadis ini, langsung pindah ke tayamum. Kenapa? Karena kembali ke hukum asal ayat. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, kembali ke marada fatayammamu. Kalau sudah sakit, ya sudah, kembali ke tayamum, ya, menurut sebagian ulama. Ya, wallahu alam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas sedikit ini, dan sisanya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.